Nah, siapa tuh? Siapa tuh? Mau gue gitu. Nah, kan gelap, gelap kan. Membuka bulan, menggeser awan. Kamarku sepi, kayak kuburan. Apakah orang, apakah setan? Susah tidur, susah, susah.